semakin lunglai, kasihku tanam kering layu terkulai. Apakah itu pertanda? Apalah dosa kilaf bicara cetus mara sengketa. Seribu nista pasti cemari noda. Letak kasih pun bermula. Rasa cinta berubah, hilang kasih setia, hilang.